Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat yang dimaksud antum berada, baik yang ada di kota Batam, di Kepulauan Riau, di negara Singapura, serta Johor Bahru Malaysia, serta sahabat yang semuanya bisa menangkap siaran kami melalui fasilitas live streaming. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kesempatan sore hari ini. Ustaz kita, Ustaz Adil, sudah berada di tempat kita untuk membawakan kajian yang insya Allah akan menambah pengetahuan islami kita dan khasanah ilmu kita semakin bertambah tentunya. Baik, kita sapa langsung Ustaz Adil dalam kesempatan saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas kesediaan waktunya untuk membawakan kajian kesempatan sore hari ini. Dan ya Ustaz, untuk saat ini apa kita mempunyai judul baru atau kita masih meneruskan tentang kajian yang lalu Ustaz? Ya. Ya, insyaallah kita akan masuk ke pembahasan baru yaitu babut tahdzir minal bid'ah. Minal bid'ah. Bab tentang peringatan dari bid'ah. Baik. Dan sahabat semuanya, langsung saja kita serahkan pada Ustaz Adil untuk membawakan kajian ini kesempatan sore hari ini. Pada Ustaz Adil, falatafaddal. Masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات pendengar hang dimanapun antum berada حياكم الله وبياكم Ikhwani wa akhwati fillah dan juga pendengar radio Al-Bayan Tanjung Pinang serta radio As-Sunnah yang ada di Tanjung Balai Karimun dan juga kaum muslimin semuanya yang dapat mendengarkan kajian kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayah, taufik, kesehatan, kebaikan di dunia wal akhirah kepada kita semua. Kedua orang tua kita, serta siapa saja yang kita cintai, dan seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya ikhwani fiddin rahimakumullah, kalaulah Allah menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri, biarpun hanya sekejap mata, lahalakna jami'an, pastilah kita akan binasa semua wallah. Oleh karena itu, nas'alullah al-mawla al-karim, an يلهمنا العلم النافع يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا فإن الله هو القادر عليه. Sahabat hang dimanapun antum berada, kita masih dalam kajian dengan kitab Syarah Risalah Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disyarahkan oleh Syekh Fadilat Syekh Dr. Salih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dan alhamdulillah kita berada pada bab terakhir dari kitab yang mulia ini, yaitu bab At-Tahdhir min al-Bid'ah, bab yang berbicara tentang peringatan waspada terhadap bid'ah, di mana al-bid'atu ma'aluhu wa khimah, kesudahan daripada kebid'ahan itu adalah sangat mengerikan, menyebabkan bala, menyebabkan jauhnya daripada agama Allah, menyebabkan ditinggalkannya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan antara kita dengan pemeluk Islam pertama berupa para sahabat semakin jauh dengan mereka. Oleh karena itu, melihat yakni pentingnya pembahasan ini, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sudah menyebutkan kepada kita beberapa masalah-masalah yang begitu banyak di dalam buku beliau, mulai daripada keutamaan Islam, wajibnya memeluk Islam, tafsir dan makna Islam itu sendiri, hukum mereka yang mencari selain Islam, wajibnya mencukupkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tanpa perlu yang lain, wajibnya yakni seorang masuk ke dalam Islam secara total, bahwa kebid'ahan adalah dosa terbesar dalam Islam setelah syirik, dan seterusnya bab tentang wajibnya kita mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk betul-betul mengikuti ajaran Islam. Karena itulah wasiat di dalam buku Injil dan Taurat mereka. Tidak ada di atas agama apapun mereka sampai mereka mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus tentang ghurbatul Islam, yakni dianggap anehnya Islam, dan di akhir zaman pun semakin sedikit pemeluknya, yang membuat kita harus bersabar di atasnya sampai Allah menjemput nyawa kita. Ikhwani, akhwati fillah rahimakumullah, bid'ah itu sendiri secara bahasa al-bid'ah, jamak daripada bid'ah, merupakan kata jamak yang tunggalnya bid'ah. Bid'ah itu sendiri secara bahasa adalah muhdats, yakni sesuatu yang baru. Ketika bid'ah itu dalam permasalahan duniawi, berupa teknologi, berupa sarana-sarana transportasi, informasi, informatika dan yang lain, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi ini yang dimaksud adalah sesungguhnya sesuatu yang baru yang diada-adakan, baik berupa pemikiran, akidah ataupun ajaran agama, yang dibuat baru setelah sempurnanya di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang al-jadid, muhdats, sesuatu yang diadakan, sesuatu yang baru, penemuan baru disebut dengan bid'ah. Oleh karena itu, ma kuntu bid'an minar rusul, Allah memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, saya bukanlah yakni nabi pertama, nabi yang baru, yang tidak ada sebelumku sepertiku. Artinya bahwa Rasulullah SAW nabi terakhir, rasul terakhir. Jadi enggak usah aneh melihat ajarannya. Karena sesungguhnya beliau adalah perpanjangan daripada para anbiya dan rasul sebelum beliau. Di mana Al-Qur'an itu sendiri merupakan ringkasan, merupakan makna-makna kebaikan-kebaikan yang ada pada Taurat dan Injil, telah Allah titipkan, telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Berupa ad-da'watu ila tauhidillah, ajakan kepada penghambaan dan perubudiahan kepada Allah saja, serta berupa syariat-syariat yang memperbaiki perkara mereka. Oleh karena itu, bid'ah secara istilah adalah ma uhditha fid dini mimma laysa minhu. Bid'ah itu, ikhwani fid din, adalah sesuatu yang dibuat-buat di dalam agama. Sesuatu yang agama itu telah sempurna, lalu diadakan lagi, ada dibuat-buat, baik tata caranya, atau jumlahnya, atau waktunya, ataupun yang lain-lain, jenisnya, sebabnya, dan seterusnya. Nah, ma uhdatha fid din, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Allah, mimma laysa minhu, yang bukan merupakan bagian daripada agama itu sendiri. Artinya di zaman Rasulullah, tidak pernah Rasulullah contohkan seperti itu. Ibadatan atau zikir baik ia berupa ibadah, solat, puasa, zakat, atau dia berupa ibadah yang berupa zikir. Zikir-zikir, banyaknya bermunculan zikir-zikir, bermunculan Allah musta'an. Nah, zikir-zikir ini semua ketika tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah zikir, tapi itu adalah merupakan pelanggaran, bukan ibadah, atau hal-hal yang lain yang merupakan perkara agama Allah. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah yang disebut dengan bid'ah, suatu perkara yang dimasukkan ke dalam agama yang bukan merupakan bagian daripadanya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah di dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan agama bagi kalian, agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dengan demikian aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dengan sempurnanya din. Maka pemberian karunia Allah terutama, terbaik, sesempurna nikmat Allah itulah din. Itulah pemberian Allah, nikmat Allah kepada basyariyah, seluruh manusia, makhluk Allah, berupa din yang meluruskan perkara manusia, mereka sendiri. Berkata Imam Malik rahimahullah, "Ma lam yakun yawma idzin dina, falan yakun al-yawma dina." Sesuatu yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman Rasulullah ketika itu, maka tidak akan mungkin pernah menjadi bagian dari agama setelah zaman mereka. Karena agama telah jelas. Fad-dinu kamil, walhamdulillah. Agama Allah ini telah sempurna. Hanya segala puji bagi Allah saja. Karena tidaklah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali agama Allah telah sempurna. Maka tidak membutuhkan kepada seorang pun, tidak butuh kepada seorang manusia pun, siapapun dia orangnya, datang lalu menambah-nambahi atau mengurang-urangi, memperbaiki-perbaiki agama Allah ini, biarpun niatnya baik. Maka ini tidak dibolehkan di dalam agama Allah. Maka orang yang membuat tambahan, yudif, membuat, mengidafahkan, menempel-nempelkan sesuatu ke dalam bagian dari agama yang bukan bagian daripadanya sebenarnya, maka ini adalah perkara yang tidak diizinkan di dalam syariat Allah. Maka dia disebut dengan mubtadi', pembuat bid'ah, pembuat perkara baru, biarpun niatnya salihah, niatnya baik. Maka agama Allah, Islam yang kita cintai ini, tidak menerima tambahan, tidak perlu, tidak menerima perbaikan dan komentar-komentar lagi tentang din. Yang perlu sekarang agama ini dipelajari dan diamalkan, lalu disebarkan, didakwahkan, bersabar di atasnya. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakannya. Dikatakan sesuatu sempurna ketika dia tidak butuh lagi dipoles, tidak butuh lagi diperbaiki-perbaiki. Hal itulah makna firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Adapun bid'ah tersebut, menambah-nambah, memasuk-masukkan ke dalam Islam sesuatu ajaran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan nomor hadis 2697, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami ini, yakni dalam agama kami ini, yang bukan merupakan bagian daripadanya, maka dialah tertolak. Juga dihadiskan, diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas di sini perkara agama urusannya adalah al-ittiba, mengikuti. Oleh karena itulah al-ahlul ilm, para ulama kita antara lain Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab al-Ubudiyah memberikan definisi daripada ibadah itu sendiri adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahirah wal-batinah. Jadi ibadah itu ikhwani fiddin adalah suatu istilah, suatu nama, suatu kata jami' yang menyeluruh, yang melingkupi seluruh apa saja yang dicintai Allah dan diridainya. Bisa dia berupa perkataan ataupun perbuatan, bahkan yang zahir maupun yang batin. Nah, di sini ada beberapa waqfah, ta'ammulat, renungan-renungan yang perlu kita ta'ammuli bersama. Pertama, kata Syekhul Ibn Taimiyah, sebagaimana disyarahkan oleh Syekh Doktor Profesor Doktor Syekh Ibrahim Ar-Rahili hafizahullah taala dalam kitab Syarah Usul Sunnah lil-Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwa ibadah, kata ibadah di dalam bahasa Arab adalah suatu kata yang mengandung, yakni suatu kata yang sangat banyak mengandung makna, mencakup yakni makna yang sangat luas. Karena di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang mengandung satu makna saja. Seperti dikatakan umpamanya sayyarah, maka itu satu kata saja menunjukkan untuk mobil. Ada satu kata yang menunjukkan dua makna. Contohnya Al-Qur'u. Al-Qur'u maknanya di dalam bahasa Arab Al-Haidu ataupun At-Tuhur. Maknanya adalah haid ataupun suci maknanya. Dua makna. Itu makna Al-Qur'u. Yang menyebabkan khilaf di antara ahli ilm tentang yakni fa'iddatuhunna thalathatu qur'u. Dalam pembahasan talak, maka iddah mereka wanita itu adalah tiga qur'u. Adapun kata ataupun kalimat al-ibadah, maka dia sesungguhnya lafaz ataupun kata ungkapan yang mencakup seluruh makna apa saja yang dicintai Allah dan diridainya. Maka dikatakan oleh beliau ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Nah, ini adalah secara mujmal. Jadi perkara adalah ibadah itu berarti perkaranya adalah Allah ridho enggak? Allah cinta enggak sama sesuatu itu? Perkara ibadah ini bukan perkara Anda cinta, menurut Anda baik, menurut kita itu senang, atau kita dengar itu enak. Jadi ibadah itu bukan masalah manusia ridho dengannya, malaikat ridho ataupun gunung ridho. Perkara ibadah adalah Allah cinta enggak dengannya? Allah ridho enggak? Dari mana kita tahu Allah mencintai atau meridainya? Ketika Allah memerintahkan. Karena Allah mencintai sesuatu, maka sampai Allah mewajibkannya. Karena kecintaan Allah kepada sesuatu itu, sampai Allah mewajibkan kepada hamba untuk itu. Karena bencinya Allah tentang sesuatu, maka Allah mengharamkannya untuk hambanya. Maka perkara ibadah adalah sesungguhnya perkara apakah Allah cinta dengannya, apakah Allah ridha dengannya. Itu yang jadi masalah. Ini yang jadi patokan. Bukan seenak kita ataupun menurut kebanyakan orang atau masyarakat. Itu namanya ibadah dalam agama Allah yang mulia ini. Di mana kita diciptakan Allah untuk itu? Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Jadi ibadah itu adalah ما يحبه الله, apa yang Allah cintai. وَيَرْضَهُ, dan apa yang Allah ridhai. Maka berupa, bisa dia berupa ucapan La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh ucapan-ucapan. Da'watu ilallah, dakwah kepada Allah merupakan sesuatu yang dicintai Allah. Dan bisa berupa perbuatan, berupa sujud, berupa bersedekah, mencintai sesama. Al-zahira wal-batinah, yang zahir seperti sujud ruku, wal-batinah seperti mencintai, takut, mengharapkan. Narjallah tabaraka ta'ala an yusaddid khutana. Itu namanya war ibadah. Jadi perkara ibadah bukan perkara kita terasa enak dengannya. Ketika kita doa berjamaah lebih enak rasanya katanya. Jadi kita itu terasa lebih makbul. Bukan perasaan kita, tetapi adalah masalah dicintai Allah atau diridhai atau tidak. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Alaikum bisunnati." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari bid'ah, Rasulullah mengingatkan kita tentang wajibnya mengikuti sunnah beliau dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin. Seraya beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku serta sunnah para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Sebagaimana hadis yang akan datang insyaallah dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah, Rasulullah SAW mengatakan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, dengan tangan-tangan kalian, kedua tangan kalian, tidak cukup hanya dengan tangan. Wa'addu 'alaiha bin wajib, gigitlah tali tersebut, sunnah tersebut, pegang, bahkan tidak cukup dengan pegang, gigit dengan addu 'alaiha, gigit tali tersebut, jangan sampai lepas. Bin wajib, dengan gigi geraham-geraham kalian. Allahu Akbar. Bukan main-main perkaranya. Menunjukkan ada sesuatu khatar, bahaya yang akan menimpa umat untuk ke depan. Maka Rasulullah SAW telah peringatkan. Maka taulah mereka yang tahu, lalailah mereka yang lalai. Oleh karena itu, hujjah telah jelas, as-sirat, jalan telah terang. Oleh karena itu, binasa orang yang binasa di atas bayyinah, maka selamatlah orang yang selamat di atas hujjah. Oleh karena itu, ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajak untuk berpegang teguh dengan sunnah, bukan hanya dengan tangan, tapi dengan gigi-gigi geraham, Rasulullah melarang kita dari bid'ah. Karena sesungguhnya sunnah bukanlah bid'ah, dan bid'ah bukanlah sunnah. Sesungguhnya sunnah dengan bid'ah adalah dua hal yang berseberangan. Sunnah adalah ajaran Nabi, dan bid'ah adalah ajaran yang dimasukkan ke ajaran Nabi, dan bukan merupakan bagian daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran apa saja yang mengatakan ada Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia batil, bukan bagian dari agama Muhammad. Maka mereka agamanya lain, maka bukan mereka bagian dari Islam. Yang syahadatnya bukan syahadat Muhammad Rasulullah, asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah saja, maka mereka bukan bagian dari agama Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian, hati-hati, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah dikatakan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'izatan balighah. Kata Irbad bin Sariyah, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan satu nasihat balighah yang sangat, yakni mempengaruhi jiwa kami. Nasihat yang sangat, yakni mengena, wajilat minhal qulub, yang membuat tergetar hati kami waktu itu. Wadharafat minhal uyun, yang membuat menangis keluar air mata kami mendengarkan wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Kulna, sampai kami tak tahan mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatun muwaddi', wahai Rasulullah, sesungguhnya seolah-olah nasihatmu ini adalah nasihat perpisahan, ya Rasulullah. Mada ta'ahad ilayna, ya'ni fa'ausina, apa yang engkau nasihatkan untuk kami, ya Rasulullah? Apa yang engkau ingatkan kepada kami? Qal, maka Rasulullah memberikan jawaban, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال الترمذي حديثا حسن صحيح. حديث ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Dan juga hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan nomor hadis 17145 dan juga Imam Abu Daud dengan nomor hadis 4607 dan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ikhwani fi din rahimakumullah. Rasulullah SAW mewasiatkan setelah melihat para sahabat, yakni hati mereka jadi tergetar hati mereka, menangis para sahabat dan minta nasihat tambahan. Mereka seolah-olah para sahabat telah mendapatkan semacam pemahaman, ini adalah nasihat-nasihat terakhir, Rasulullah sudah mau selesai urusannya. Maka mereka minta nasihat. Maka Rasulullah pun menasihati dengan nasihat, beberapa nasihat ini. Dengarkanlah ikhwani. Yang pertama kata Rasulullah SAW, wasikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Sungguhnya takwa merupakan benteng pertahanan seorang hamba. Takwa kepada Allah merupakan senjata terampuh yang Allah berikan pada hamba. Berbenteng dengan benteng Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, semakin menghamba kepada Allah, maka semakin bahagialah hamba. Semakin jauh daripada perintah Allah dan bahkan melanggar larangan Allah, celakalah hamba. Maka nasihat para anbiya wal mursalin sejak dulu adalah nasihat takwa kepada Allah. Maka ini adalah wasiat yang terindah, yang terbaik yang ada di dalam Islam. Kemudian kata Nabi SAW, wasiat kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, agar kalian mendengar dan mentaati biarpun yang memerintahkan kalian itu seorang budak. Artinya wajibnya, yakni mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kenapa kata Nabi SAW? Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perpecahan, perselisihan yang begitu banyak. Maka apakah Rasulullah membiarkan kita begitu saja, menyampaikan informasi kepada kita tanpa ada penyelesaian? Maka Rasulullah SAW berikan solusi. Fa'alaikum bisunnati. Ketika terjadi perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan pendapat di mana-mana, maka solusinya kata Nabi SAW saat itu adalah alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'di, serta sunnah, ajaran, cara beragama khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajidh, hendaklah kalian berpegang teguh dengannya dan bahkan menggigitnya, menggigit sunnah tersebut, berpegang teguh dengannya sampai menggigitnya dengan gigi-gigi geraham kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Sesungguhnya sebaik-baik percakapan, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Tidak ada lagi ucapan dan kalam yang paling baik dan lebih utama kecuali kitabullah ta'ala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Di sini ikhwani fiddin rahimakum, dalam hadis Irbad Ibn Sariyah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah memberikan wasiat kepada manusia. Seraya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 63, memerintahkan kepada nabi kita, wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Berilah mereka pelajaran, berilah mereka tausiah, dan katakanlah kepada mereka, yakni perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Maka itulah perintah Allah kepada Nabi kita, agar Rasulullah SAW mewasiati manusia, menasihati mereka, mengajari mereka dengan ajaran-ajaran, wasiat-wasiat yang menggetarkan hati mereka, yang berbekas pada jiwa mereka. Tapi kalau pada hari ini, ikhwatul iman, kalau ada seandainya ada satu orang, ya, pada hari ini, kalau seandainya ada seseorang yang datang ingin menasihati, ingin memberikan pelajaran, ingin memberikan perbaikan, manusia mengatakan, hadzal rajul mu'aqqadun wa mutasyaim. Ini orang, ini orang yang mempersulit diri, orang yang pesimisme selalu, orang yang menakut-nakuti aja. Begitulah mereka katakan. Ketika ada seorang manusia yang mengajak manusia, mengajak, yakni seseorang dai yang mengajak manusia kepada agama Allah, memperingatkan yaumul akhirah, tentang nar dengan jannah, maka mereka hanya mengatakan dia sebagai orang yang, yakni mempersulit diri. Fallah musta'an. Itulah orang yang tidak membiarkan manusia boleh tersenyum dan bergembira dan berbahagia. Itulah tuduhan mereka kepada orang yang ingin memperbaiki. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiati, menasihati para sahabatnya. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang alim menasihati manusia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yatakhawwal ashhabahu bil mau'izati makhafat as-sa'amah. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menasihati para sahabatnya dengan kelang-kelang waktu, dengan yakni jarak-jarak waktu hari sekian dan sekian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari jalan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW tidak menasihati para sahabat tiap hari, akan tetapi yatakhawwalahum, yakni ada celah, yakni sekian selang waktu, ada sekian waktu nasihati. Jadi tidak setiap saat. Rasulullah SAW tidak terus-menerus memberikan pelajaran, memberikan wasiat. Akan tetapi Nabi SAW memberikan mereka senggang waktu sehari setelah sehari atau dua hari. Atau sekian setelah sekian hari, Rasulullah SAW nasihati para sahabat. Jadi Rasulullah SAW tidak terus menunggu para sahabat di masjid, sehingga manusia juga adalah menjadi bosan, tidak. Nah ini, di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ini, beliau mengatakan Rasulullah SAW mewasiati kami dengan wasiat yang cukup mempengaruhi jiwa kami. Wasiat, yakni nasihat yang menggetarkan hati kami, yang membuat mata kami, yakni menangis. Inilah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah makhluk yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentang apa saja yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling tahu apa saja yang menyelamatkan manusia dari keburukan. Dia adalah manusia yang paling tahu, hamba yang paling tahu tentang Allah, tentang apa yang membahagiakan mereka, tentang apa yang menyelamatkan mereka. Dia memperingati manusia, dia memberikan nasihat kepada manusia. Rasulullah SAW tidaklah memberikan yakni nasihat-nasihat yang sederhana, akan tetapi adalah mau'izhatun balighah, yakni nasihat yang sangat mempengaruhi, yang cukup memberikan bekas pada hati, yang sampai hati jadi ketakutan dengannya, hati jadi tergetar, membuat mata menangis. Di mana para sahabat menyebutkan kejadian ini adalah setelah salat subuh. Rasulullah menasihati, ketika Rasulullah SAW menasihati para sahabat, maka Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah nasihatmu ini kepada kami adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan antara kami denganmu, ya Rasulullah. Seolah-olah engkau, ya Rasulullah, akan meninggal. Begitulah seolah-olah ucapan para sahabat. Mereka memahami dari wasiat Nabi SAW bahwa wasiat Rasulullah SAW itu adalah, yakni wasiat khusus dari Nabi SAW, bahwa kehidupan Nabi SAW hampir sudah di penghujung, sudah detik-detik terakhir, seolah-olah wasiat perpisahan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, di antara kebiasaan orang yang ingin berpisah dengan kekasih karena dia ingin bersafar, entah berantah, entah pulang atau tidak, akan pulang ke tempat atau tidak, ataupun nasihat orang yang sudah ingin meninggal, sudah sakaratul maut, tentu dia mewasiati, memberikan nasihat kepada anak-anaknya atau orang yang di sekitarnya. Seperti yang Allah kisahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian menjadi menyaksikan ketika kematian datang menjemput Yakub? Ketika itu dia mengatakan kepada anak-anaknya, apakah kiranya yang kalian sembah sepeninggalku? Ini permasalahan terpenting. Inilah merupakan sunnah para nabi, bahwa mereka mewasiatkan, memberikan wasiat kepada umat-umat mereka, wa dzararihim, kepada keturunan cucu-cucu mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat, usikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan mendengarkan dan mentaati pemimpin-pemimpin. Maka kalimat wasiat takwa kepada Allah ini, akhwatul iman, adalah kalimat wasiat itu sendiri adalah kalimat yang jami'atan li khisalil khair, yakni kalimat yang mencakup perkara-perkara yang baik, termasuk dalamnya hal-hal yang wajib, mengingatkan tentang perkara-perkara yang haram. Karena inilah yang menyelamatkan seorang dari azab Allah. Ketika hamba menjalankan perintah maulanya, ketika hamba mendengarkan dan mentaati apa yang diinginkan oleh maulanya tabaraka wa ta'ala, ketika dia menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah ruh jadi hidup, badan jadi tenang ketika bersama Allah tabaraka ta'ala, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka Nabi SAW mengatakan dengan wasiat-wasiat kalimatun jami'ah, kata yang sangat menyeluruh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, memberikan rincian, alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada untuk bertakwa kepada Allah. Di antara takwa kepada Allah itu, kata beliau SAW, adalah mendengarkan dan mentaati wulati umuril muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Karena dengan mendengarkan dan mentaati pemimpin-pemimpin, akan tercapai ijtima'ul kalimah, persatuan kaum muslimin. Akan bisa tercapai kekuatan umat dan sempurnanya perkara mereka, dan hilangnya keburukan-keburukan dan fitnah dari diri mereka, dan bisanya ditegakkan hudud, batasan-batasan Allah, dan memberikan orang-orang zalim, yakni balasan yang setimpal dengan mereka, dan yang lain-lain maslahat-maslahat, ketika ada wilayah, ada pemerintahan yang sah, pemerintahan, pemimpin yang didengarkan oleh rakyat. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kaum muslimin tidak membangkang, tidak menentang penguasa-penguasa mereka, kecuali apabila pemerintah itu penguasa memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Apapun perintah penguasa yang menyelisihi agama Allah, maka tidak ada ketaatan padanya dalam perkara yang salah. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka, dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya radhiyallahu anhu warda. Adapun selain kemaksiatan, maka pemimpin ditaati. musuh-musuh, musuh-musuh Islam, musuh-musuh negeri-negeri Islam pada hari ini, mereka-mereka yang ada penyakit dalam hatinya, maka mereka ingin untuk melemahkan masyarakat Islam, melemahkan negeri Islam, agar jangan tersisa bagi mereka kepemimpinan, agar jangan ada pemerintahan sesuai dengan Islam, agar jangan ada pemimpin Islam yang kuat, agar tidak ada pemimpin Islam yang didengarkan dan taati, agar mereka ingin memberikan kepada manusia kebebasan dengan apa yang mereka mau, berupa keburukan-keburukan, syahwat, dan perkara-perkara ibahiyah. Semuanya serba boleh. Tidak ada lagi dawabit, tidak lagi undang-undang, tidak ada lagi yakni mekanisme. Maka Islam, ikhwatal iman, tidaklah akan baik kecuali dengan berjamaah, kecuali dengan persatuan. Jamaah dan persatuan tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya wilayah kepemimpinan, adanya penguasa. Dan penguasa tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Ini mesti, ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka musuh-musuh Islam, mereka menginginkan agar jangan tersisa yakni masyarakat Islam, agar jangan tersisa negeri bagi kaum muslimin, dan tidak ada imamah kepemimpinan, sehingga mudah bagi musuh-musuh untuk menyembelih mereka. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun, Rasulullah mengatakan was-sam'i wat-ta'ah, untuk mendengar dan mentaati, biarpun yang memerintahkan kalian adalah hamba, yakni waliul amr, pemerintahan kaum muslimin, ditaati karena pangkatnya, karena kedudukannya, dan karena yakni statusnya. Maka penguasa kaum muslimin yakni ditaati bukan karena dilihat kepada kepribadian dan dilihat kepada yakni muka dan ininya, akan tetapi karena mansib, yakni ketinggian pangkat yang dimiliki sebagai pemimpin kaum muslimin yang mengurusi perkara negeri. Maka tidaklah dilihat kepada yakni wajah, kepada kecantikan, kepada kegantengannya, kepada kewibawaan dari pandangan lain, tetapi adalah dilihat dari segi memang dia adalah khalifah kaum muslimin, atau pemimpin kaum muslimin, ataupun yang memegang urusan kaum muslimin. Jadi bukan permasalahan adalah permasalahan yakni tampilan-penampilan, sampai budak pun dia kalau dia menjadi pemimpin kaum muslimin, maka wajib ditaati. Maka al-mas'alatu, perkara adalah perkara mansibun wa maqam, kedudukan dan ketinggian, yakni apa namanya, pangkatnya. Maka tidaklah ditaati pemimpin kaum muslimin, yakni li ajri raqbatihi huwa wa manfaatihi huwa, karena kemauan seseorang kepadanya, cintanya dia kepadanya, atau karena mendapatkan manfaat padanya, bukan. Akan tetapi pemimpin kaum muslimin ditaati karena demi manfaat dan maslahat untuk kaum muslimin semua dan maslahat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Ini adalah merupakan khabar, informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah peringatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang panjang umurnya setelahku, maka dia akan melihat perselisihan banyak." Maka enggak heran muncul ini, muncul itu. Maka ini adalah di zaman para sahabat. Bagaimana dengan kita, ikhwan fiddin? Selang waktu antara kita dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam begitu panjang, 1431 tahun lebih. Maka perselisihan, perpecahan, kelompok-kelompok semakin menjamur. Maka ketika itu terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bagi kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fal ismatu minal ikhtilaf, yakni memelihara umat dari perpecahan, adalah dan yakni benteng dari kehancuran adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kallafaka hadza thamanan bahidan fasbir, biarpun untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan daripadamu bayaran yang sangat mahal. Terpaksa kita dipukul, terpaksa seseorang itu barangkali mati, maka dipertahan dengannya. berusaha untuk menahan diri, bersabar mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnahku, kata Nabi, sunnah beliau adalah jalan beliau, cara beragama beliau, di dalam berzikir, dalam beribadah, dalam berakidah. Maka cukup mencukupkan apa yang cukup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khulafaur rasyidun yang dimaksud di sini, ikhwani fiddin, adalah khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka adalah khulafaur rasyidin. Kenapa dikatakan khulafaur rasyidin? Karena amal mereka adalah yang empat ini adalah untuk menguatkan, mengukuhkan, yakni mempraktikkan secara nyata sunnah dan ajaran Rasulullah SAW, menegakkannya dalam kehidupan manusia. Addu alaiha bin nawajid, peganglah dia dengan geraham kalian, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan syiddatul hirs, yakni pentingnya usaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Maka syabbahal waqi' fil fitan, Nabi SAW menyerupakan orang yang terjatuh ke dalam fitnah, orang yang berada dalam kehidupan fitnah, seperti orang yang jatuh ke dalam sebuah lumpur yang mematikan, yakni tanah yang gambus, tanah yang apabila orang masuk ke dalamnya, tertarik ke dalam. Dia tidak akan selamat daripadanya, kecuali dengan adanya tali yang dia berpegang teguh dengannya, dan bahkan dia pegang dengannya. Kalau bukan karena adanya tali yang menyeret dia dan dia berpegang dengannya, maka dia akan masuk tenggelam ke dalam tanah lumpur tersebut. Maka karena usahanya untuk bisa selamat agar jangan masuk ke dalam lumpur, semakin bergerak semakin ke bawah, maka dia pegang tali itu. Bahkan dia gigit dengan gigi-gigi geraham-gerahamnya, sehingga tidak cukup dia pegang tali tersebut dengan kedua tangannya, bahkan terpaksa dia harus juga ingin, yakni menggigit tali itu dengan geraham-gerahamnya. Menunjukkan bahaya yang sangat mendesak dan betul pentingnya keselamatan tersebut. Itulah Nabi SAW gambarkan bahwa zaman-zaman kita ini, ikhwani fiddin, zaman-zaman fitnah ini, solusinya berpegang teguh dengan sunnah. Seperti orang yang terjatuh di dalam tanah lumpur yang mematikan tanah hidup, yang apabila orang terjatuh padanya, semakin lama semakin ke bawah, semakin ke bawah semakin mati, makin tenggelam. Maka hendaklah ada penolongnya, solusinya adalah hendaklah diberikan tali padanya. Dia pegang tali itu erat-erat, jangan sampai lepas. Kalau lepas, semakin masuk ke dalam tanah. Dan bahkan bukan hanya sekedar dengan tangan, dia pegang dengan sampai dengan mulut-mulutnya, dan bahkan dengan geraham-gerahamnya. Itulah solusi dikatakan Nabi SAW. Tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, pegang tali tersebut, cukupkan tali tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi Sallam mengatakan, hati-hatilah kalian dari perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara yang baru adalah bid'ah semuanya. Ini menunjukkan, yakni apa saja yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallam, dan apa saja yang melisihi sunnah Khulafaur Rasyidin, cara beragamanya mereka, pemahaman mereka, pengamalan mereka, maka itu semua perkara baru, bid'ah, yang diperingatkan Nabi SAW. Biarpun pengikutnya, pengekornya banyak, menganggapnya baik, mereka mengatakan, hadza ta'at lillah, ini adalah dalam rangka taat kepada Allah, ini dalam rangka takarrub kepada Allah, maka alasan apapun tidak bermanfaat. Tidak mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan Allah. Apa mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah? Maka itulah dia bid'ah. Janganlah anda mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan Allah sendiri. Karena amal itu ada dua syarat diterimanya. Yang pertama, ikhlas karena Allah, untuk Allah saja. Yang kedua adalah beramal sesuai dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Jika amal itu, yakni ada syiriknya, tidak diterima. Jika amal itu ada bid'ahnya, tidak diterima juga. Maka kata Nabi SAW, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, sesungguhnya bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itulah, yakni dalam neraka. Ini terdapat bantahan bagi mereka yang membagi bid'ah terbagi dua, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah yang buruk. قَالُوا إِنَّ رَسُولَ سَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً. Mereka dengan berdalil, mengatakan ini dengan dalil, barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Maka kita jawab, Nabi SAW tidak mengatakan, manib tada'a fil Islam bid'ah hasanah. Rasulullah SAW tidak mengatakan barang siapa yang buat bid'ah dalam Islam bid'ah yang baik. Sehingga kalian mengatakan ada bid'ah hasanah. Adapun makna man sanna fil Islam sunnah hasanah, barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam sunnah yang baik, artinya dia mengamalkan sunnah yang telah ditinggalkan manusia. Yang baginya, yakni ada hadisnya yang pernah diterangkan Nabi SAW. Ini hadis ini muncul sebab urutnya adalah ketika Nabi SAW mengajak manusia untuk bersedekah. Lalu dia membawa sedekah yang banyak, lalu dia diikuti manusia. Maka lalu manusia yang lain mengikutinya dengan menyerahkan sedekah-sedekah mereka. Bukan bid'ah. Maka mereka mengikutinya. Maka dia dapat pahala gara-gara itu. Dan pahala orang yang mengikutinya. Ini adalah fadilah dakwah kepada manusia. Fadilah ketika manusia mengikuti dakwah kita. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang kitab ini. Yang akan datang insyaAllah hadith Hudzaifah. Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Setiap ibadah apa saja yang tidak pernah sahabat Muhammad SAW beribadah dengannya, maka jangan sampai kalian beribadah dengannya. Nanti akan kita syarahkan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adil dan Ria sahabat Hang, antum bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon juga melalui SMS online. Silakan antum bertanya pada kami. Assalamualaikum. Ya, mungkin sahabat Hang bisa dibutuhkan lagi jalurnya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Abu Daniel min Singapura. Oh iya. Yeah. Tafadhollah. Assalamualaikum, hayyakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan jiddan Ustaz, ya ini benarkah yakni ujian bagi seorang yang berpegang teguh kepada sunnah itu ujiannya sangat besar? Karena begini Ustaz, apabila kita sudah berjaya untuk yakni mengenalkan sedikit orang kepada sunnah, langsung buku-buku yang diletak seperti Kitab Tauhid, Usulul Salasah yang kami minta izin dulu daripada panitia masjid untuk meletaknya, sebelum ini diizinkan, lepas tu 1-2 hari kemudian dibuang. Tapi atas alasan kami ini berdakwah tanpa tauliah. Namun yakni jamaah khuruj yang bersenang-lenang untuk melakukan dakwah di masjid-masjid dibiarkan saja Ustaz, dan buku-buku mereka seperti Fadhil Amal, Fadhil Haji dibiarkan tanpa disentuh oleh panitia. Itu saja Ustaz. Mudah-mudahan supaya kami menang di atas sunnah. Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, barakallahu fika akhi Abu Daniel, bahwa sesungguhnya di antara nikmat Allah pada hamba ketika Allah buat hati hamba itu puas dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ahlul bid'ah, orang kufar berada di atas, yakni mereka berada terbata-bata bagaikan orang yang gila, berjalan bagaikan orang yang mabuk, enggak tentu arah. Demi Allah, mereka tidak akan pernah merasakan nikmatut ta'ah, lazzatut ta'ah. Karena nikmat apalagi yang didapatkan seorang ketika dia tidak merasakan Islam sebagai nikmat tertinggi. Wallahi wallahi khatal iman. Makna firman Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Apa nikmat yang Allah telah sempurnakan itu? Itulah nikmatul Islam. Ketika Islam tidak cukup bagi hamba, enggak ada lagi nikmat yang bisa memperbaikinya. Demi Allah ikhwan al-iman, sehingga kita katakan, mada faqada man wajada al-Islam, apa yang kurang, apa yang hilang dari seorang hamba ketika dia sudah dapatkan Islam? Wallahi wallahi ikhwan al-iman, sungguhnya Islam yang sahih merupakan karunia dan nikmat yang tertinggi, puncak kenikmatan yang Allah titipkan pada hamba yang Allah cintai. Tentunya pecinta Rasulullah akan mendapatkan apa yang didapatkan Rasulullah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, idza ahabba qauman ibtalahum, ketika Allah mencintai sebuah kaum, Allah menguji mereka. Bukan hanya buku yang dibuang. Rasulullah SAW dilempari, bahkan diancam, intimidasi, mau dibunuh. Multi kabilah mau bersekongkol untuk membunuhnya. Putri Rasulullah dibunuh. Sahabat-sahabat Rasulullah dibunuhi. Diusir dari kampung halaman. Maka itulah yang kita maksud dalam pelajaran kita. Tetap kita berada di atas sunnah biarpun dengan membayar harga mahal. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas penjelasannya dari pertanyaan yang diberikan oleh Abu Daniel di Singapura. Kita langsung kepada pertanyaan berikutnya yang sudah ada. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Ukti? Ya, mungkin ada sedikit gangguan. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan yang sudah dikirimkan kali ini. Pertanyaan dari Abdullah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana kita lihat Ustaz, di kebanyakan masjid-masjid di sekitar kita, mengapa pelaku-pelaku bid'ah itu adalah orang-orang yang kebanyakan sudah lanjut usia atau sudah berumur Ustaz? Apakah belum sampai dakwah sunnah sepanjang hidup mereka Ustaz? Atau mungkin mata dan hati mereka sudah mengeras hingga terangnya sunnah Nabi yang hak ini tidak dapat mereka lihat Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kebid'ahan itu sendiri menyebar karena beberapa sebab. Yang pertama, kejahilan. Ilmu itu kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Mereka enggak mau belajar. Di tengah-tengah mereka ada Bukhari, Muslim, kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Di tengah-tengah mereka ada ahli ilm yang menguasai bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Mereka enggak. Biasa-biasa sajalah Islam kita, katanya. Biasa bid'ah, biasa pelanggaran, biasa. Semuanya biasa. Allah musta'an. Yang kedua, karena taqlidul a'ma. At-taqlidul a'ma. Membeo bahasa kitanya. Apa kata orang, udahlah, itu ajalah. Sampai datang Dajjal nanti, pengikut Dajjal paling banyak, udah, itu ajalah. Maka itulah. Di antara disebutkan para ulama, itulah namanya imma'ah, in ahsanan nas ahsanu wa in asa'an nas asa'u. Ketika manusia baik, ikut baik. Ketika manusia rusak, ikut rusak. Kemarin masih dikatakan haram, ketika pada hari manusia mengatakan halal, maka halal pula. Jadi yang pertama, penyebab bid'ah itu muncul gara-gara al-jahlu, kejahilan yang merebak. Mereka karena tidak mau belajar, dan karena enggannya ahli ilmu menerangkan al-haq, karena takut enggak makan lah, enggak dapat amplop lah. Maka di sini kita himbau kaum muslimin untuk memperhatikan para duat, memperhatikan buku-buku sunnah, dan memperhatikan anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita. Sekarang banyak di antara mereka itu takut kehilangan rezeki lah, kalau nanti takut ditinggalkan manusia. Maka kita beriman annallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, bahwa Allah Maha pemberi rezeki yang maha kuat lagi kokoh. Rezeki kita di tangan Allah, enggak pernah mungkin diambil orang lain. Tenang sajalah hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz, kita coba terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Hadi Batam Center. Ya, Batam Center. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya tentang hisbal itu. Apa hukumnya itu, apa umum, apa gimana tertentu? Dan ini kalau maksudnya umum tertentu gimana, Akhil Karim? Entah. Di segala sesuatu lah. Apa hukumnya begitu, Ustaz? Gaya kita, ya. Dan ini, Ustaz, apanya kalau menutupi mata kaki, kaos kaki itu, apa hukumnya itu? Gitu, ya. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isbal itu maknanya lain, dan pakai kaos kaki itu maknanya lain. Jadi, isbal itu adalah orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. ini menunjukkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin membuat satu bab haddu thiyabur rajul, batasan ukuran pakaian laki-laki. Disebutkan di situ hadis-hadis larangan isbal. Isbal itu memanjangkan pakaian kita atau sarung kita melebihi mata kaki kita. Maka telah terdapat banyak dalil-dalil menunjukkan dilarangnya, bahwa laki-laki disuruh untuk menaikkan kaki-kaki apa pakaian-pakaian mereka, celana mereka, sarung mereka di atas mata kaki. Kalau perempuan disuruh untuk menjulurkan pakaian mereka di atas di bawah mata kaki, berbeda dengan laki-laki, sebaliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani ma asfala minal ka'baini fa finnar. Sesuatu yang di bawah mata kaki, pakaian yang di bawah mata kaki itu di neraka ancamannya. Ada tiga orang, thalathan la yanzurullahu ilaihim wa la yukallimuhum yaumul qiyamah. Ada tiga orang yang Allah tidak berbicara nanti melihat mereka. Antara lain, al-musbil izyarah. Mereka, yakni khuyala'a. Mereka yang menjulurkan mata, menjulurkan pakaian mereka di bawah mata kaki, karena sombong. Kalau dia sombong, semakin parah. Semakin tidak dibicara, diajak Allah berbicara. Allah tidak melihatnya. Itu adalah makna yang lain. Jadi bukan karena kalau enggak sombong enggak apa-apa, tidak. Umar radhiyallahu anhu di pembaringan kematian beliau radhiyallahu anhu, dia sudah merasakan tusukan Abu Muljam, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi laknatullah alaih. Beliau radhiyallahu anhu merasakan sakitnya. Datang seorang anak muda memuji beliau. Engkau telah berbuat adil ya Amirul Mukminin, engkau begini begini begini. Menangis Umar radhiyallahu anhu. As'alallah alla yakuna li wa la alayhi. Saya mengharapkan kepada Allah kiranya tidak ada pahalaku dan tidak ada dosaku. Allah ampuni aku dahlah. Beliau bagaimana harapan tinggi kepada Allah dan takutnya tidak diterima Allah amalannya. Kemudian dia lihat orang laki-laki tersebut pun pergi, anak muda ini. Maka beliau melihat ternyata kakinya musbil. Maka beliau memanggil, "Ud'u li ibn akhi." Panggilkan kembali anak saudaraku. Ini dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Aziz dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, jilid 2. Kisah ini, dan riwayat ini sahih. Lalu dia mengatakan, ya akhi, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, ketika datang anak muda itu, irfa' thawbak, angkat pakaianmu, wahai anak saudaraku, fa'innahu anqa wa atqa. Sesungguhnya, dengan engkau mengangkat kainmu itu, lebih bertakwa kepada Allah. Dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan mencontoh dan mengamalkan ajaran Rasulullah, ada keberkahan padanya. Lebih bertakwa kepada Allah, lebih suci. Anqa. Dan lebih bersih untuk pakaianmu. Dan seterusnya, athar-athar. Ya. Adapun bagaimana dengan ini? Tidak masalah, tidak ada yang para ulama mengatakan tidak bolehnya kaos kaki, enggak masalah. Rasulullah juga pakai sepatu, khuffain dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz atas pemaparan, dan kita kembali kepada pertanyaan yang sudah kirimkan balik. Kita coba terima telepon berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ukti? Dari siapa? Umudinda. Oh iya. Ya, tepat kali. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut kata bid'ah, jujur saya takut gitu. Sampai-sampai takut melakukan suatu jalan-jalan ini tidak saya sunnah gitu. Namun dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, misalnya kalau diberatkan ilmu itulah senjata, maka senjata itu cukup hanya untuk melindungi diri sendiri, bukan untuk melindungi orang lain gitu. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana sikap kita ketika menemukan atau berada gimana di lingkungan, misalnya kayaknya misalnya berdoa gitu, bahwa itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah secara kolektif gitu. Di posisi saya di sini tahu gitu, tapi mau mau meninggalkan tempat itu kena dengan adab dalam majelis. Mau mengangkat tangan berarti ikut berdoa gitu. Atau tidak mengangkat tangan berarti kena dengan adab dalam berdoa gitu. Jadi serba salah. Atau bolehkah kita berpikir bahwa udah deh ini tidak membatalkan Islam kok gitu. Artinya tidak hal ini ketika kita melakukan atau menemukan perbuatan-perbuatan yang tidak mampu kita lawan, ini melanggar sunnah Rasul, ya nggak apa-apalah sekali gitu. Ini tidak membatalkan Islam kok kayak gitu. Iya, paham, itu bagaimana Ustaz gitu? Iya. Nasihatnya itu aja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Ya ukhtil karimah, enggak ada istilah serba salah ukhtil karimah. Pertama, tadi telah kita sebutkan sunnah Nabi adalah sebaik-baik petunjuk di dalam beribadah, dan bahkan syarat daripada ibadah itu sunnah Nabi, mengikuti Nabi dalam beribadah. Enggak usah goyah lagi. Contohkan kita berada dalam satu majelis. Ternyata mereka doa berjamaah. Kalau yang dimaksud doa berjamaah di situ, habis sholat lima waktu, ya sudah kita berzikir, mereka angkat tangan, mereka berdoa berjamaah, kita enggak ikut. Enggak ada apa rupanya. Ya kita bersabar. Dan kita tidak menjelekkan mereka. Kita mencintai mereka. Ya. Tapi boleh enggak kita katakan, toh tidak mengeluarkan dari Islam. Memang tidak mengeluarkan Islam. Kalau kebidah yang satu itu. Tetapi adalah sesuatu yang tidak dicintai Allah. Dikatakan ibadah itu sebuah ibadah apabila dicintai Allah dan diridai Allah. Mana buktinya diridai Allah dan dicintai Allah? Kalau seandainya itu dicintai Allah dan diridai Allah, pasti Allah telah perintahkan nabinya untuk mengamalkan itu. Tapi kalau yang dimaksud ibu itu adalah ikut acara yasinan misalkan, ya siapa menyuruh kita harus pergi ke situ? Maka lebih ahsan kita sampaikan hujjah kita. Kalau kita enggak bisa berdalil, kita mengatakan afwan, saya sibuk. Afwan begini. Atau kalau seandainya kita bisa berdalil, afwan, saya mulai dari sekarang minta maaf sekali untuk acara ini saya tidak bisa hadir. Karena saya maunya itu kalau ada pengajian kita, membaca surah Yasin saya apa mempelajari tafsir surah Yasin ajalah. Nah, kan bisa diarahkan. Ya, dan dengan kelemah lembutan, dengan hikmah, dengan cara bijaksana. Dan kita pun tidaklah melarang membaca Yasin dan tidaklah melarang berdoa. Tapi hanya ingin meluruskan caranya disesuaikan dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dengan cara simpati caranya, dengan cara yang baik. InsyaAllah ta'ala mereka akan menerima kita. Minimal mereka tidak marah. InsyaAllah ta'ala. Wallahu'alam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas kesempatan saat ini sudah Ustaz luangkan waktunya untuk mengisi kajian Ustaz saat ini. Dan sahabat semuanya, kita sudah sampai di akhir penghujung pada program kajian sore ini. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum, baik melalui SMS online maupun telepon. Kita langsung tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.